Allah uti Allah iku alladzi dzat. Kholaqa kang gawe sapa ladi? As-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan gawe ing bumi. Wa malan perkara binahuma kang antarané samawat lan ardh. Digawe fi sittati ayyamin ing dalem 6 dina. Kawi 6 tahap, pokoke 6. Awaluhati hati kawitane sitatu ayam iku al ahad iku ya dianggap dino ahad. Wa akhiru hati akhire ayam iku al jumatus dianggap iku dino jumat. Ora usah takokno, lha dhisik ora ngono dino. Cangkem elek ngono. Lah nek kula tak kula wis ndake, sok anggap ae kawitane iku. Ahad, anggap ae akhire jumat takokno. Lha dhisik ora ngono almanak. Bocah ora paham cangkem elek. Uang kadang ra paham tapi iso kritik. Di zaman akhir uang ra paham tapi saged nopo. Dadi ngeten kula terangno, dadi Quran itu didhawuhno pangeran zaman azali. Lah sing dawuhno iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad. Ahad maknane nopo? Pertama. Bahasa Arabe kedua iku isnaini, silat Jawa dadi nopo? Hari ketiga itu ya sulasa, salasa, terus ilah jawa, selasa. Hari keempat itu arbi'a ilah jawa. Nah, yang jawa itu ya pinter. Tapi pinternya separuh, ngurah fase. Nah, fase ya arbi'a, mereka tafsir apa? Dino arbi'a. Dino apa? Sulasa. Terus kemis, yang kata khomis. Kemis itu khomisun apa? Kelima. Terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing ini itu Jumat. Jumat itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Itu disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh. Dievaluasi total. Sebenarnya rubah meneh. Dan itu darah ini jamek. Jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dino itu 6. Mau lagi ketemu kira 6 bodi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 kan. 6 itu setu pangerane serawa apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dina Sabat. Sabat itu dina apa? Istirahat. Lah nang Yahudi ku yo prei. Setu. Ngene kan nuntut prei setu koyo wong napa? Ya. Ya nane kiai-kiai ku mau prei setu kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu pitu. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nglingkupi manungsa. Ngene wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip. Paham ya. Di pakar-pakar mikir carane, mikir dunyo jebule sing nek mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Nah, setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani setu itu pangeran kesel terus napa? Napa? Istirahat. Makanya Allah duka. Duka ini wong Yahudi terus setu itu dino sing enak darani setu aku kesel jadi pangeran. Kue kudu kesel pisan. Ojo duwe aktivitas. Jadi wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Setu. Termasuk diharamno berburu ikan di hari napa? Sakunane kuno itu pangeran gak datat nak nyoba niku. Dia nyoba. Dino setu tenggene Israel mriku saniki dadi negara Israel napa negara Palestina. Pokoke negara kono. Kuwi mule negara Israel berarti ki ngakoni eksistensi napa? Israel. Kuwi ngakoni Palestina wong jare PBB ora napa. Pokoke ngger kono. Pokoke ngger kono Palestina kuwi napa? Israel. Nek dino setu iwak niku kathah. Iwak kathah. Nek Ahad pe diburu wis ora ono. Wong Yahudi ku buru setu, ora oleh pangeran. Yahudi dake. Dake dikai parit-parit ning dino setu. Tapi orang-orang itu dene. Orang apa? Orang jupo. Jadi tiga parit-parit jebakan tapi orang jupo. Tapi iwak reso balik ini segoro di jupo Ahad. Dan tak kau pangeran. Tak kau boleh iwak setu-setu buatan gus dibuatan gue pendet tuh. Tapi buat jupo Ahad. Yang ke jupo Ahad. Sementara buatan. Terus akhirnya wong Yahudi uang singkang ngakali. Apa? Tukang. Ada yang berona wong cerdas itu disebut wong apa? Yahudi. Yen pangeran mawon badhe dijak niku delian. Lan terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab ya model dake ngoten. Sumben niku wong sing ngelah zakat. Misale iki di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nek ape akhir tahun 11 sito, iku ora wajib. Perkarane syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Mbok sembelih utawa bodol. Ku somben jarine iku pangeran lebokno kowe ning tong terus dilebokno neraka. Nah pangeran takok, Gusti lha kula mboten salah wong panjenengan dereng wajib. Ora cung aku lebokno tong. Tapi kula teng jero, tapi sing tak lebokno tong. Jadi kena ngilah ya pangeran apa? Tut wa makaru wa makarallah wa bau khairul nabah. Lare tiyang niku ngaji sejarah, kunane kuno niku wong niku ngakal. Dadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakali. Ngakali iku ora kaya politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi mun niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno tenggene sumur, iku dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakal. Bilang ya abana kita-kita ini dolan tengene hutan Pak Akalahud dia. Terus ya gayanya tenanan wajahu ala komisi didaminkan. Mereka membawa apa? Darah. Jadi kelambinnya Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala. Jadi Nabi Yusuf kok pinter serigalanya di akhlak. Tapi mangan anakku kelambinnya dicoplok sih. Terus lagi anakku apa? Dipangan. Mereka bareng didelok ora ana sing sobek. Mesthi nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali gen ora apa? Ora nyobek-nyobek baju. Lan Nabi Yakub boleh gojlok kok akhlake kok apik serigala. Tapi mangan anakku kok nyoplok. Lagi nise terus lagi dipangan. Lah nek iki gak apa? Gak napa sobek. Akhirnya anak-anak sadar jebule pinter jenengan. Sakire ngaku nak di kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan te asar sing ngetokno nek ndekne iku gak sempurna tetep ana asar. Ane Quran nyebut wajah wala komisihi bidamin kasih terus qala bal sawarat lakum an yusukum napa amro. Pas ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter. Mulane saiki santri goblok iku kriminal tenan. Dosa gedhe. Nggih goblok iku dosa gedhe. Mestine sing pinter ku santri. Priye niku ana perawan, rontok edan. Mbok edan tenan ra. Misal saiki ana alate, rusak masjid iku tes edan tenan. Ta ora ngrewang nduk kiai tes edan tenan. Wah riyen ana wedok ayu, rontok edan waras ra. Dikloni wong papat. Wong papat iku tokoh. Tokoh agama apa tokoh apa ora roh pokoke tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman iku agamane yo ora roh. Wes bareng akhirnya cah iku meteng. Meteng iku yo hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud iku dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok. Seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Ya nyalano cah wedok iku. Nyalano terus ya wis nyalahno wis pokoke mus hamil berarti kan bukti napa zina. Terus Nabi Sulaiman niku mboten niki kula crito ben sampean ngerti betapa para nabi niku pinter. Mergi kan jaga agamane pangeran niku syaraté pinter. Pinter iku mboten goblok, ora kudu pinter banget pokoke mboten goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah niku pertama sing nglakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok ning arepe Nabi Dawud, mbok jenengan takel riyen jarene lha kok meteng. Jare paling dikumpuli asu ya. Nabi Dawud yo ngandel wong sejine bapak, tokoh pisan. Ya wis nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa? Kowe roh tenan sing demeni asu yo jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sito-sito. Asune rupane piye? Kan nyokot pertanyaan ning abang. Sito nek takok. Ireng. Dene ora ono sing jawab ungu ya. Asu ora ono sing tawe. Empat iku pertanyaan jawabane asune. Warnane beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti nah, empat itu empat-empatnya pelaku. Iku nunjukno anak nabi ora kena dibodohi. Jadi nabi ku ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kula aturno mergo zaman akhir ini sing ilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanah tablik fatonah tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini kalau terang, sampean kudu nrimo ilmu kula. Dalam konteks ini harus nrimo. Sebetulnya kalau

ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum. Umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makruh, orang sing nambahi khilaful ulama, suka besar penting lagi. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan keharaman. Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya bunyi iki ana dangdutan sing srono. Kowe nak melek kan bertarung. Delok ora delok. Ora delok kesempatan delok ora delok kiai kan bingung. Terus kowe turu. Turu iku kan mubah. Turu tangi-tangi kepen delok wis bar. Terus turumu iki kan berarti ninggal sekian maksiat delok wong wedok sing ora mahram sing haram. Terus turumu kok diarani sunat tapi ya wong ninggalno bareng. Jadi kowe pas turu iku ya ora maling, ora demenan, ora zina, ora ngrasani. Makanya dulu masyhur itu Sufyan Ats-Tsauri itu ke masjid ada tukang pungli itu terus lagi preman tukang pungli turun di masjid digugah sama santrinya disuruh sholat subuh sama Sufyan Ats-Tsauri juga boleh jangan gugah dunia istirahat yo nak wong gitu nak tani malah repot tapi ini wae subuh pangeran ra butuh sujude wong iki sementing dunia istirahat nak dene turu ana ono wong fasik turu haram gugah mergo nak digugah mesti programnya yo Pak tapi rasa patah ini tekel polisi gitu aku patah ini rasa rasa di patah ini pen apa? Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi aku kue nak urip anggap bae potensi menambah kebaikan. Kue nak mati anggap bae akhir dari segala kebaikan. Jadi misalnya kue biasa nuwakal bulat, kue apa mati rasa susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan anda matur nuwun gusti jinan akhir urip kula nek kula urip terus yo potensine nggih mak siap misale tapi saged mawon kula tobat tobat itu maknane ninggalo dosa paling efektif yo matiku aneh-aneh paham sing darani tobat ora ninggal maksiat ayo paling efektif apa tapi rasa bunuh diri mesti sing mesti kena ape mati rasa ndonga yo panjang umur teruskan gusti memang fasek sampai mati juga itu apa? Aku sampai apa? Fasek malah kok fasek mana? Ya sampai mati ya mati wahir usah itu aja kalau lagi buatan gak ada rencana sampai mati itu aja panjang kalau wirawani kok sampai yang potensi fasek wah kalau yang nguripe mulang tafsir jalalan ya rawani itu panjang umur kalau yang nguripe gak jelas kok apa ya apa wahir yang itu tapi usah itu aja mati bumi belum siap bumi nampak kue ya orang siap is biasa wae anut pangeran mau bener kanjeng nabi urip di saya gusti nak panjang coron jenengan hidup ini baik untuk saya mati ya baik gusti kalau mati menurut jenengan baik untuk saya jadi kan dengannya nabi ku simple ya Allah hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya ahyini makanatil hayat khairan li wa tawafani makanatil wafat khairan li saya ini orang wong marahi pangeran gusti kalau paringi bujur semua ayu santri kata pengaruh kata mati Husnul Khotimah urip kepenak pengarane mbahmu tapi dipek lah wong liya masa murah donga ngono wong pengiran nggih donya wis darul balak nggon ujian kok kowe njaluk paling enak-enak juga sesuai rencana Tuhan rencana Tuhan kowe pirno bingungno iku rencana Tuhan kok malah ape kok urip kepenak mati mrubu suara-suarane bujutmu ora oleh donga ngono iku dongane wong sombong ora oleh donga tapi jaluk tok masuk ora oleh Gus. Lah engko nek meni jaluk ora keturutan kejar jute tok jaluki ya ora nuruti. Kaolah Kang Ndung Gus, ndonga wae kados parane Kanjeng Nabi. Mohon Gusti manut mawon njenengan. Di lan niku kecerdasan. Kula balen malih-balik ya dadi bumi niku bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Pertama niku Ahad pertama niku sebutir Atakfuru nabilladhi khalaqal ardo fi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe iku Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus atakfuru nabilladhi khalaqal ardo fi yaumaini wa taj'aluna lahu napa? Anta dzalika rabbul ajalamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati napa? Ayyam sawa'al lisa'ilin. Terus sumastawa ila sama wa hiya dufan. Jadi pangeran pertama nggih bumi orang dino. Ditambahin nah orang dino. Terus ditinggal noto langit, terus terus nonton nggih bumi. Jadi bumi urin jeda, 4 hari berturut-turut, sing 2 niku jeda.

dan tentu malu karena qotil hajat terus ada pohon ditunjuk menuju ke Nabi karena belum cukup jadi satir nunjuk pohon lagi terus menjadi beberapa pohon sing multafah haula berkeliling di depan Nabi terus Nabi sakit qotil hajat sampai ono masjid sajarotan kan di Mekah dekat Jeddah dan jenenge masjid sajarotan ada dua pohon yang dipanggil Nabi untuk kepentingan qotil apa hajat. Makanya termasuk mujizat kalau sampai ngaji tiba kan apa itu apa maro ainal Isa hanat nabu bisuro illa ilaika wal goma makot adulat wal mala solo alika. Jadi ceritanya itu ada unta datang ke Nabi tahu-tahu sungkem ya. Sungkem matur ya Rasulullah saya ini sering dipecuti majikanku nggak tahu ngekei makan tapi dipaksa kerja rodi gini-gini orang yang punya di rumah terus diceluk. Kue sing duwe unta gak tau ngekei mangan, aja nara ngerti. Unta melapor aku. Ya itu memang mulane mujizat seperti ini harus kita hidupi. Mulane kudono wali, kudono wong keramat. Ben wong iku cek eling nak kudrai Allah Taala yang pertama itu yang harus kita kenal. Waddabu wal ghazala yasyadani lakana apa? Birrisal. Tapi wong saiki tidak mikir ini serah gelem. Itu gak rasional. Sing rasional itu kue, sing semper itu kue. Lah saiki kok Nabi Adam kok terus darani bumi ra iso mikir piye undekne roh tenan nak materi awale kok. Nah itu kalau lama sekali mesti wong ulah ya disebut fatola alaihimul amatu mesti fakosat kulubu. Wong nek kesuwen hubungane mbek pangeran jauh, periode kesaksian kudroh ula itu jauh, pasti dia atine nopo atos. Tapi umpama kowe dadi Nabi Adam mesti wong misale ngendikan Adam Adam wet iku lho omongi kon rene tak celok aku. Mesti Nabi Adam yo nurut, wet ke diceluk Allah mesti nurut karena dia sadar. Dia juga materinya dari benda mati. Iku sing kadang-kadang Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafahuna tasbihah. Mesti Allah terus bikin di nabi-nabinya untuk mengingatkan kudrohnya yang sempurna. Misalnya Nabi Sulaiman sing masyhur. Dia dengan pasukan berkudanya mau lewati satu area. Setelah itu tahu-tahu Nabi Sulaiman minta, wahai pasukanku stop di sini. Kenapa ya Sulaiman? Saya tahu ada semut di sana dengan pasukannya baru mau menyingkir. Dan saya harus ngasih waktu mereka supaya tidak keinjek kamu dan pasukan saya. Ya qolat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Terus fatabas sama tohikam mingkauliya. Jadi Nabi Sulaiman itu ada pasukan semut yang baru nata pasukannya supaya menyingkir dari jalur yang akan dilalui siapa? Sulaiman. Itu artinya semut bisa minggir enggak? Minggir. Dia bisa koordinasi supaya menyingkir dari jalur yang akan diinjek siapa? Sulaiman dan pasukan. Iso mikir enggak? Bisa. Ketika kamu enggak paham bahasa semut sedarani hewan adalah makhluk yang tidak berakal. Lah kok lucu sing korupsi dia akal sing ora tau korupsi kok. Sing demenan dia akal sing korupsi dia akal kok sing ora tau korupsi ra duwe. Iki apa-apaanan? Mestine sing soleh dia akal, sing ra soleh. Berarti akal. Lan wong sing waras, dadi ben cara berpikir ku bener. Lan sekali-kali nak ketemu asu bareng menawa sing sopan. Piye-piye? Jangan-jangan cerdas dhekne timbang kowe. Ya masyhur kan Nabi Isa ku liwat, ternyata ana asu ning dalan. Muridnya gak terima, asu kok ngalangi dalane napa? Nabi. Masyhur Nabi Isa Al-Atariq bainana wa bainahu mustaq. Ya SPP dalane wong akeh wis ben asu di dalan dhewe aku yo duwe dalan. Karena semua nabi itu dia tahu bahwa semua makhluk itu bertasbih wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kamu ndak paham tasbih mereka. Cuma nasib sing apik kucing, mergo sing diceritakno jare kucing jarene cerita. Kucing turu ning sajadah nabi mbok kaine nabi buta kain itu ora dijupuk tapi napa? Digunting. Kucing nasibnya paling apik. Super sing fasik ku nabrak manusa mek kucing mesti nabrak kucing. Wah, apik nasibe napa? Wah, ger super wedi jenenge nabrak. Konate spirit yang awam ono kucing oleh ngerem. Lah napa? Wonten kucing. Padahal mobil kula tau tabrak napa wedhus jare terima wedhus ya enteng Gus. Nak kucing bahaya. Wah, repot. Nek kula warai iki, meskipun sampean saiki iku imane wis pas-pasan, tapi eling nak segala ning alam raya iki kabeh maca tasbih. Sehingga nek ana cerita tentang hadis sahih, bumi ku nangis nek ana wong saleh mati, mergo dia kehilangan orang yang sujud di muka bumi, itu amanna wa sattana. Kita harus napa? Iman.

Berarti kemari syahwat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rukin syahwat mau tak klambeni, tak klambeni, tak celanani. Wong Afrika sing mis paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon ludo ngarepe rukin. Kira-kira melayu ta syahwat? Melayu. Padahal dia pemenang mis di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika rowong Jawa sing jare paling ayu. Orang Afrika ah cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe rowong Afrika paling ayu sing koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa cara kowe, aku yang melayu kok. Aku ditawani ora gelem kok ngati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita tidak tahu. Cuma pantesnya ngomong, aku syahwat menegong wedok buka aurat. Sebetulnya tidak juga. Coba orang Afrika buka aurat dengan Arab. Yang paling cantik menurut Afrika. Oke syahwat aurat. Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah. Awal amarah kita tidak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga tidak didesain untuk syahwat sama orang Jawa. Jadi disebut ansaha. Semuanya kalau desainnya tidak, ya tidak. Nah termasuk kita ini enggak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga kita enggak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman, dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep, hewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih kalau maksudnya? Nah ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Lha iku penting, kangge iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini, Nabi Musa saja yang nabi zaman di dunia enggak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, "Arini angzur ilaika qolalam taroni." Kamu enggak bisa melihat saya. Nak jare ahli tafsir sing ahli sunah nak ngenyek Mu'tazilah ngeten. Bocah kok gobloke ngono. Mu'tazilah iku jahil. Ora goblok yen Allah mengendikan ngene rungokno tak preteli sithik setok. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang enggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro saya ini ndak bisa dilihat. Kalau Allah mengendikan saya ndak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang enggak bisa di. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu nggak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, nggak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat, manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sama Musa, kowe ora usah kepen roh aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku kok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Bareng gunung lagi ape tajaline pangeran sanjo. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajaliku hancur kok kowe. Subhanallah Musa napa? Saiko. Masalahnya semua yang di dunia ini masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Wah itu jelimet sekali ilmu sufi. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali. Orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing dari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu. Jadi kena tak warai carane ngelemong bodoh. Ilmu itu angel. Sehingga dari barang angel berarti wong pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Mereka menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pinter. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambean dong mas. Jadi sing delok kan. Ah, wong jupuk kaos sak direwangi blebotan wong kok goblok e ngono. Wong angel atuk tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jabian niku. Berarti gak dari barang angel niku. Saya yakin yang ngaji di sini semua ngerti kok ilmu tafsir ku angel. Terus kamu menghindari barang angel. Berarti pinter. Makanya keyakinan kula sampean niku pinter. Kalau baleni malik, jadi kalau suwun nak sampean kepen iman diri dan ya Allah, ni kau eling eling. Nak Allah sing ansaha awal. Mulane Nabi Muhammad ku banggane pol ambek teori itu kan masyhur. Nabi nate ngendikan santai-santai ngendikan. Cung ra ono penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ana unta waras dijejero unta gudiken. Sing waras melok napa? Gudiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ono penyakit akhirnya kanjeng Nabi diceluk, ya Muhammad kata kamu tidak ada penyakit menular, ini unta waras tak jejero sing gudikon kok melok gudikon. Tapi Nabi pinter sing bakas unta kedua sapa lo iki gudikon ketularan di ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi lah iki ketularan sapa asli asli sebetulnya Pak iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takok aneh yo iku ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi unta pertama sing napa? Gudik. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusa kok manusa. Lah Adam lahir kok sapa? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaha awalan. Dan misalnya ono hadis kok gak ono penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang kan ndak. Tapi Nabi tahu piye-piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lane Nabi takok. Lah iki ketularan konti, kok iki mak kok iki. Lah iki ketularan sapa? Asli mak. Lah iya maksudku sing iki. Wah, wis. Lah iki disebut ansaha awalan. Awalan. Iku loro suwun mau dilatih. Sampai sampean duwe iman sing diridani napa? Misalnya ngeten gitu contoh, kaya gue mati kan yo ora ro, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling menele, ya aku zaman mani yo ora ro carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi. Artinya ketika kita dengan otak normal ditakoki mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan ndak mungkin mani kok dadi manusa. Artinya kita ndak mengatakan teorinya kita pun ndak bisa ini menjadikan manusia. Nyatane dadi manusa mlete iso utang iso bulet macam-macam ngrameni dunyo. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turuk. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam ya kok lemah. Nyatane iso dadi Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki dadi lemah meneh kenapa Allah ndak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awalamar. Produk awal yang produk Allah sing awal awalam. Paham ya dadi dilatih terus. Kok eling zaman apa? Awal. Mulane Allah sering ungkapkan apa? Anapa? Ansyaha anapa? Awalam. Pun terus dilatih ngoten. Nganti imane sampean iman sing an ilmin. Nak sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam karena tahu bukan karena jumlahe. Maca lha Allah sing 1000 ganjaran ngene nak 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan. Iya, nak ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ora nentang tapi ndak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngedikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha. Mulane alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats, kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan ora kok jumlahe. Tapi nak kau melok toriko, yang gurumu mensalahkan jumlah, yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku, yo melok ilmu nih. Kan malah dia ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmu dia ora paham, toriko yo ora paham. Wah, yo kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm. Karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau dihum nomor tiga kan dari syahadanya Allah dan malaikat. Gue mau ahlul ilm dong. Pertama Allah syahidah binafsi. Syahidawaw annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersyahadah. Wal malaikatu. Nomor telu nopo? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Bersolat wiridan, jumlahi biro, bari kue sangom, mulai lagi mangan. Semua-mua. Itu mungkin dia soleh ahlul jannah. Tapi enggak menolong hujahnya Allah. Enggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah. Misalnya orang enggak percaya. Oh sudah dilemah kok. Tangi meneh. Lho sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. kenapa nanti enggak kuasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumin. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mali Nabi Adam ila yaumin. Gampang gak ya, nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ilayomil itu bisa, terus dadi wong sing kritik, sing bulet, sing bangir, sing boling wah, itu gak manusia, itu gak bisa ya saiki wujud kita saksikan kemudian pangeran sudah dadi pangeran suwi, bareng gue dadi lemahnya, gue ndara nih pangeran saiki gak bisa, lah kok aneh tambah pengalaman kok barani tambah lah ini pentingnya ahlul ilm, syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam, mulanya Allah ngelam ahlul ilm sampai wa'ulul ilm. Jadi syahadatullah, syahadatul malaika, ketiga syahadatu ulil ilm. Jadi syahidatullah anahu la ilaha illallah wal malaikatu wa'ulul ilmi ko imam fil qistah. Mulanya dawu Imam Syafi'i, dawu ulama-ulama, ilam takun al ulama wa awliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ra ono napa. Saiki wong awam kan senane darani wali sing keramat. Itu ngono duwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Jadi bapak nang nyek wali, es wali dak mlete. Podho-podho wali ra aku. Bapak riyen nak piye. Lah iya ndekne wapal 3 ayat. Jus 30 era nanya dadi wali, mosok jeneng 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Dien bapak kula senengane guyon, tapi cara kula nggih ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam tembelek 200.000, Mustafa kultus salam tembelek 200.000. Yang untung itu saya, terus sugih, yo mapi sugih, mung terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lho wong manfaate ngono kok aku pali. Sing kowe juk donga mandi kok aku pali. Wong kok egoise ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap pali, sing ora untungno kowe. Wong ulama iku malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram bocah kok goblok iku. Lorari itu dunia akhirat, yakin benar itu bahaya bagi Islam. Gak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja gak apa-apa, gak masalah bagi saya. Tapi juga geman kayak gak malah ulama. Ulama sih ngajari, tawaf sih sah dimulai ke Hajar Aswad, muteri ping pitu. Nak kue keliru nih awalnya Hajar Aswad, milih mundur, ben aman, ben jelas nih Hajar. Sarate kudu dhewe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing rono detail ora mbak aku pali, mbak aku pali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung terus kowe cukup dhe dhuwit saji. Sing wali ku. Sing terang non roces sam. Yo gak apa-apa wong ku mbarani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim yo arani wali. Tapi kula lah mbarani wali ora seneng. Mung sing arani kowe wae. Tapi kula yakin enu yakin. Orang-orang ulama sih gak wali. Kalau ada darah nih pulau, abe ulama mesti wali. Asal ulama tenan, paras maksudnya. Mergo tadi, wong gue cek, ya wong cek goblok. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya itu sering zaman beliau sugeng. Ana wali ya biasa beliau nyucup. Orang terkenal wali beliau nyucup. Tapi ya biasa. Kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngaturi apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati, Islam rapati kerosok. Tapi nak ulama sing mati itu kerosok. Ya coba, misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Ulama. Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ra oleh kawin mbek mahram, ra oleh kawin mbek wong sing urung dikat sing lanang. Jika ragu dipegat orang mbek sing lanang mingkat al aslu adamut tolak. Atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafak ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek wong ngatur diri kan ulama nata kehidupan tapi nek ndonga ora pati mandi ulama iku mergo njenengan awale sira kepengin mandi kula misale ana wong yo ndonga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah ya tapi ora dongaku ora pati mandi wong kadung dadi ulama biasane opo-opo ben terserah pangeran ulama ora iso kang ndonga tenanan ora iso mergo ngerti rasane pangeran luwe apik kan ada etikanya. jogeman ngatur pangeran, pangeran ngatur dunia wis apik, ora usah kecangkeman intervensi wis. Sesuk akhire ku dunga ora pati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita dunga salah alamat. Kok kan ate cerita teng mriki, sampean lihat di hikam, ana wong iku wali tapi rada bodho. Bedino kerja manol, manol hamal iku manol ning pasar. Dina ana wong angkat barang dene sing ngangkati terus nduk duwe. Akhire nduk duwe nggo sarapan dene semula. Kok dene wali. Suwe-suwe itu nggo Gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah. Kula untuk sego sak piring wis mulai nggo kepen ibadah njenengan. Tapi cek inane kula apa entuk sego sak piring kok dadi manol. Maka saya minta engkau ya Allah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk orang suman, sore untuk orang suman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang dipenjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia iso protes. Ya Allah, Mbak, ndak ini maksudnya. Salah dia wis minta rezeki yang tanpa yo LP iku. Nah, jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makan. Dapat rezeki tanpa kerja. Lan ora usah donga ngono-ngono. Donga iku njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditampa. Satu poin. Anan. Lan ana guyonan, nah iki sing guyonan, guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kula diceritani wong sing nganggur. Ana wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebetulnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah hanya kipas-kipas ada dapat uang ditetir bakul sate. Karena dia padahal dia maksudnya ada seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih baik. Coba akhirat itu selawas-selawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara ning dunya mok semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Sementara. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sampe jadi utungan aku, ora pati mandi, janji ora kepengin mandi, yus biasa wae. Wong mandi saiki jarang donga. Iki kula biyane donga nggih. Nah, ya jarang lho. Misale donga ya Allah, mugi-mugi agama niki menangi kula sak agama niku urip, soal agama niki tafsir urip, piye urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak-hak saya. Lan kula sik eling kritike Bapak. Lah iki ana kiai tamune akeh entuk gula akeh entuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing ngundang ndekne ora Islam. Ndekne wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Iku sing untung Islam. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan hukum. Tapi ngomong kayak pulau itu kan resiko. Resiko macam-macam lah. Dianggap fitnah, dianggap. Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan. Ini ilmu, kita harus ngomong. Karena memang Allah ngedikan seperti itu. Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu sing iso qaimam bil qistin. Bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi. Ana wong keramat ndongakno kuwi iso kaji. Terus kuwi rezekimu akeh. Oke, kamu cucuk, kamu salami temblek, kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kuwi iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane saya tawaf, carane saya wukuf. Terus kuwi kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji kuwi opo nek gak dipandu mbek ilmune? Sing marisam kaji kuwi ilmune mikote kok kene. Nggih, kok nek tawaf dimulai kok kene, syarat saya tawaf ngene. Iki sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Mbah kok tokono barang sing penting dongane mabrur, ya mabrur nek muni syarat bocok goblok ya. Tapi saiki ku wong ngurmati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya tuh alim, mondoke Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Dulan di satu tempat ana wong terkenal wali, dhekne ora terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dhekne di baro guri oleh gelo. Asem kesu wong jembar. Lah tak mon, kok yo bendo pisan nang ulama kok gelo. Ora usah gelo, yo ora usah, tapi wis kadung gelo. Nah kula mboten ate gelo, kula nggih bolak-balik di satu acara sing di baro malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya

ismuma biziadatin utawi dawuh min nadirin iku ismuma dadi isi mema masing sing dawuh malakum biziadati min kelawan nambah nomin aina sirin tegese ora ana penolo wala syafi'an ora wong sing iso nyafati yat fa'u kang iso nolak apa syafi adzabu ing siksane Allah siksa angkum sang sira kabeh afala tadzakkarun ana ta ora eling sira kabeh afala tadzakkarun ana ta ora eling sira kabeh hadza ing iki fatu minuna mongko iman sira kabeh kita piru ngatur sapa wa taala al-amra ing urusan nasama isanging dhuwur ilal ardi maring ya cara kemanane ya minasama sanging langit ilal ardi maring bumi sing mesti nu nak ulama riyen maknane ya misale minasama sanging alam dhuwur ilal ardi maring alam napa ngisor muddat dunya ing periode anane dunya ya ngatur ngono iku zaman ing dunya sampeyan ora ana dunya kan ya ora ana bumi ora ana langit tapi kan Allah tetap mudabbir ngeten lho sanane mikir tak warai saiki langit itu makhluk napa mboten makhluk bumi berarti iso rusak. Allah ora iso rusak. Berarti nak donya wis rusak, Allah tetep mudabbir. Cuma sing diatur ra ono mergo langit bumi rusak. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dewe Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi cek ono mudatat dunia. Tapi nak donya wis ra ono, Allah tetep al-mudabbir. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa Allah taala. Manane yarji utik sedadi bali apa amru urusan wa tadbiru lan penataan. Ngatur dunia tetap balik ilahi maring Allah. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa migdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanatin. Iku misale 1000 taun mimma sangi hitungan tak udune kang ngitung sira kabeh fidunya ing dalam dunia. Jadi Allah ngatur dunia itu dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan 1000 nonton tahun. Ora usah mbok bayangno, gak ruwet. Sebenarnya buktekno. Ora usah mbok bayangno. Wa fi suratin ing surat dengan istilah khamsina alfan apa? Sana wa fi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala nu sa'ala sa'ilum bi adzabi wa qilil kafirina laisa lahu dafi min awhidil ma'aris ta'rujul malaikatu wa ruhu ilai fi yaumin kana miqdaru khamsina apa? Alfasana wa fi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala uta dawu khamsina alfasana ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan yang satu cerita 1000 tahun yang di sini 50 ribu tahun. Bahwa tayyum yaumul kiamah dino kiamat mergoli syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhitungan kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50 ribu tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Ta'udun. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali. Karena ini subjektif. Bahwa tayyum yaumul kiamat dino kiamat mergo li siddati ahwali krana bangete praharane yaumil apa kiamat binisbati kelan kanis bento ilal kafiri maring wong kafir wa mal mukminu ana pun te wong mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat akhfa fayakunu mongko ana apa yaumul kiamat iku akhfa luwe ringan alih ing atase wong mukmin min salati maktubatin dibanding salat fardu isolia kang salat sapa wong mukmin ha ing fardu fidunya ha ing salatan maktubah fidunya ing dalem. Jadi ngadepi kiamat sing dahsyat itu perasaane wong mukmin koyo ngenteni salat. Mulane kula warai iki. Kula niku dijajahi para ulama niki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisak. Napa? Kan misale rata-rata tiang niku kan urip kepengin mapan, pengin di omah, kepengin di anak akeh terus kepengin ya terus dipengin dibujuk akeh macam-macam. Tapi kan rawani diomongno sing. Intinya itu ngenteni mapan, direwangi ini ngenteni mapan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang kepengen mapan. Jadi gue itu ngenteni pangeran itu rawono, pangeran itu rawono neng hatimu. Lagi ale, enak aku pengen soleh tenan ini warai. Tapi tak kok ibu pangeran, hak gue wopo neng dunia. Dia pak tuh isak, lewat wopo sih ngentosi subuh. Kok baru subuh tak kok ibu pangeran, ngenteni wopo neng dunia, ngentosi subuh. Cak aku ngopi, cak jagungan, tapi posisi gue ngenteni apa? Mengenai jauhi kanji nanti. Wong mukmin itu bina hasanatan. Wong mukmin itu mengalami dua kebaikan. Hasanatan kot kodoha, satu kebaikan sudah dilakukan. Wah hasanatan yang talbiruha, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saya kisah, baru apa? Wow misah. Lalu saya apa? Gak ngantosi subuh. Ya, berhubung suwi kalau tak ngantosi baik turu. Penting kan ngantai ini. Nah terus, baru subuh tak kaya pengiran, baru subuh ampun. Lalu apa? Ngantosi turu. Berhubung suwi ya tak tinggal mangan santai santai. Jadi orientasi kita ini kebaikan kebaikan. Ini disebut famangka nat hijrotu ilawwa warosuli ya fa hijrotu ilawwi Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul, ya pikirannya Allah dan... Sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati saat ini kalau dereng duhur? Ya duhur sih. Kalau misalnya jauh urip, ya mungkin batu asar buat itu. Enggak ber... Oh, cokok ini. Ampun mati lah Gusti, urung di duhur. Berarti orientasinya dunia. Ya, itu yang berkata, pamangkana di jiratu ilah dunia, abim ro'atin yang kihuwai, fa jiratuhu ilah ma'ajarok. Ojo kok hijrah orientasine babonan ambek dunya. Lah nek kowe misale takoki, kowe bar salat subuh pun. Lah saiki urung siap mati, dereng mapan Gusti. Ya iku berarti enggak ada otak kamu di hati kamu Allah dan itu enggak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurane ning hisab ku koyo salat. Dadi kumpen kowe nek di hisab ku cepet. Mergo takoki pangeran wau. Tapi buktekno ning atimu. Mulane kula niku pede, kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning dunya iku misalnya kalau ini kan pulang jenengan kan, terus malam selesai insya Allah ijek mulang, selesai isuk mulang. Kalau mulai teng naruhan, itu perbu pagi dia mulang ya tentang sama ya bapak. Di pikiran kalau ya, bermulang-mulang, bersolat-solat, jadi ngunodok. Kalau betul nanti kepikir makan bareng, orang kayak kue. Terus kue reu cita-cita nih. Jadi pinter. Terus, wah ya Allah, kembali surah pengeran. Nah, ya wong mukmin wa bena hasanaten di antara dua kebaikan. Hasanatun qotqotu yaitu kowe wis salat isya. Wa hasanatun yang tadiruha misale ngenteni subuh. Dadi siklusé ngono ta kok. Bar subuh ampun. Lah opo ning to? Ngetosi dhuwur. Bar dhuwur. Lah opo ning to? Ngetosi. Dadi mung santenan sampai kebaikan. Oh itu hebat misalnya. Iku Kanjeng Nabi, nyek Kanjeng Nabi mung pinter tenan. Nah, nak ngendikan pun, tapi nak ngendikan meden-medeni ya medeni wong. Tapi wong mukmin itu diantara dua bahaya. Bena makhofaten. Urung parah kan ngendikane urung bar. Bena makhofaten diantara dua bahaya yang menakutkan. Napa ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dene cek saleh ta ora terus rasi gaweti. Ya kita kan punya masa lalu yang kita enggak tahu, kalaupun ngamal baik itu enggak tahu diterima apa ndak. Dan kita enggak tahu apa ke depan kita masih baik, makanya orang mukmin di antara dua kebaikan, tapi ya di dalam dua ketakutan. Itu disebut wong mukmin bainal khaufi war raja. Paham ya, sehingga kita seimbang. Ya wedi ya, misalnya kowe lho, Mas Yowes tahu macam-macam, kan ya ora mesti salat masa lalu ditompo. Masa depan kita ya ora yakin apa kita betul masih soleh seperti masa. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan yaitu satu salat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti. Tapi ya dalam satu bahaya, apakah amal kita diterima di masa lalu, dan bahaya yang lain, apakah betul di masa depan kita lebih baik. Yang disebut, fal mu'min bena makhofataini, bena ajalin kotmanto, layat di mawaw makfailun, narwa bena ajalin, sing akan datang. Yang kita tidak tahu, nanti Allah bagaimana dengan kita. Jadi pentingnya ngaji, sehingga kita akhirin apa? Wayatunana rohobam, barohabah. Jadi Allah mensifati orang mukmin ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rohobau barohabah. Ya ada rasa senangnya, tapi ya ada rasa takutnya. Ulama menyebut ini apa? Al khaufu war baroja. Dari kau temu kono kono kape, dari kalau kau ikut ikut siu temu kono kono dat singgah bi al mudab juru kangantur. Iku alimul ibi dat sing perso barang kau ib basyahadati lan perso alam syahadat. Matik saya perkara gue bakang gue ibu pemahani kalau kisah makhluk wamalan perkara hadir kang hadir koma. Ala jizu dat sing menangan ilmani utik si dat sing menangan fimuki dalam kerajaan Allah. Ar-Rahimu tu dat sing welas bi ahli to'atihi kelawan ahli to'ati Allah. Ala di asalam.